Meraih sukses dunia akhirat dengan motivasi Islami. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ma ba'd. Dengar rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur-umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi umur umat Rasulullah SAW ini kisaran umurnya terpendek dibanding dengan umur-umur umat terdahulu. Umat Adam alaihissalam ya itu 1000, bahkan ada yang 1000 tahun lebih. Adam alaihissalam pun 1000 tahun. Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Artinya kalau beliau diangkat menjadi rasul ketika berumur 50 tahun sudah 1000 tahun. Jadi banyak sekali umur-umur mereka itu. Tapi umur dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu kisaran 60 sampai 70. Jarang sekali ya di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang hidup di zaman ini yang lebih dari 70 tahun, sedikit sekali. Bahkan Rasul kita sendiri hanya 63 tahun. Maka beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Nah, ini kalau kita lihat ditinjau dari banyaknya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, kuantitas ibadah kepada Allah. Umat-umat terdahulu yang bertakwa, yang beriman, mereka semakin banyak sekali amal solehnya. Orang yang sholat selama 5 tahun beda dengan orang yang sholat selama 10 tahun. Orang yang sholat selama 20 tahun berbeda dengan orang yang sholat selama 40 tahun. Semakin banyak ibadah-ibadah yang kita tumpuk, kebaikan-kebaikan yang kita tumpuk, maka akan semakin banyak juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, akan tetapi ini ada keutamaan tersendiri untuk umat Rasulullah SAW. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan waktu-waktu mufaddalah, waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga amalan di waktu itu dilipat gandakan oleh Allah Azza Wa Jalla yang tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Misalkan kita mengenal tentang Lailatul Qadar. Salat di Lailatul Qadar di malam itu lebih baik daripada salat selama 80 tahun lebih. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lailatul Qadri khairu min alfi syahr." Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ar-Razi rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, "I'lam anna man ahyaha faka'annama 'abadallaha naifan wa thamanina sana." Ketahuilah bahwa orang-orang yang menghidupkan Lailatul Qadar itu seolah-olah dia menghidupkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla selama lebih dari 83 tahun. وَمَنْ أَحْيَاهَا كُلَّ سَنَةٍ فَكَأَنَّمَا رُزِقَ أَعْمَارًا كَثِيرًا. Dan siapa saja yang setiap tahunnya, ya, setiap tahunnya dia itu menghidupkan Lailatul Qadar dengan qiraatul Quran, dengan zikrullah, dengan salatnya, dengan doa-doanya, itu seolah-olah dia diberikan umur yang begitu panjang. Ya. Nah, begitu juga di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini pun mengandung kebaikan yang sangat besar sekali, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita harus semaksimal mungkin menjadikan momen-momen semacam ini sebagai momen untuk ibadah, meningkatkan ibadah. Ya, lebih giat daripada biasanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lebih giat melakukan ibadah ya di waktu-waktu yang lebih diberkahi dibanding waktu-waktu yang lain. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini pun dijadikan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajri wa layalin asyar, demi fajar dan malam-malam yang 10. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan al-murad biha asyru dzulhijjah, yang dikatakan walayalin asyar ini artinya asyru dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ini mengandung pengertian bahwa hari-hari itu adalah hari-hari yang agung. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla tidak pernah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla pun berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat," agar mereka orang-orang beriman berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang diketahui, yang ditentukan. Ini maksud ayyamul ma'lumat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ayyamul asyr, yaitu hari yang ke-10. Nah, maksud yang 10 di sini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mulai pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itulah hari-hari yang istimewa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari jalur Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Mal amalu fi ayyamin afdal min hadhihi al-ashr." Tidak ada satu amalan pun yang lebih afdal ketika dilakukan pada hari-hari yang 10 ini. Jadi salat yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 10 lebih afdal daripada segalanya. Saum yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 9 lebih afdal dari segalanya. Zikir kepada Allah ketika dilakukan di hari-hari ini lebih Allah sukai dibanding zikir di hari-hari yang lain. Sedekah yang diberikan pada hari-hari ini lebih Allah Azza wa Jalla cintai daripada sedekah-sedekah yang diberikan di hari-hari yang lain. Berdasarkan hadis ini, mal amalu fi ayyamin afdal min hadhihi al-ashr. Tidak ada satu amalan pun ketika dilakukan pada hari 10 ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari yang lain. Para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, sebab ada satu amalan yang sangat agung sekali yaitu jihad. Dikatakan, "Walal jihad?" Ya, tidak juga jihad wahai Rasulullah? Tidak juga jihad? Qala, maka Rasul mengatakan, "Walal jihad." Tidak juga jihad. Ya, jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkan hal ini. Keutamaannya, illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji bisyai. Kecuali, kata Rasulullah, kalau seseorang berjihad fisabilillah yang dia keluar dengan jiwa dan hartanya dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya, gugur fisabilillah pada waktu itu. Dengan telah habis hartanya, jiwanya pun telah terhembus. Baru itu lebih afdol. Tapi kalau tidak, maka amal-amal salih yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada seluruh amalan, termasuk jihad fisabilillah. Ini bisa kita bayangkan betapa agungnya ya amal-amal salih yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, para ulama ada yang mengisinya dengan saum, ada yang mengisinya dengan banyak zikir, banyak tahmid, tahlil, tasbih. Ada yang mengisinya dengan sedekah-sedekah. Ya, dengan sedekah-sedekah banyak sekali. Ini kecuali kalau saum jelas tidak boleh sampai tanggal 10. Ya, saum dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah. Dan pada hari Arafah terkhusus ini ada fadilah tersendiri ketika puasa dilaksanakan pada hari Arafah. Ya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa puasa pada hari Arafah itu bisa menghapuskan kesalahan, ya, dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini untuk puasa hari Arafah. Ya, bagi mereka yang tidak ada di Arafah. Adapun bagi mereka yang berada di Arafah, maka tidak disunnahkan untuk berpuasa. Sebab Rasulullah SAW pun tidak berpuasa ketika pada hari Arafah. Hikmahnya, mereka yang sedang berada di Arafah itu membutuhkan tenaga lebih dibanding orang-orang yang berada di luar Arafah. Mereka sedang melakukan wukuf. Ya, perlu suplemen untuk meningkatkan doa mereka, dikarenakan doa di waktu itu sangat mustajab. Mereka perlu berjalan pada malam harinya dari Arafah ke Muzdalifah. Mereka perlu banyak qiraatul Quran, perlu banyak berzikir. Sehingga tidak disunahkan puasa bagi orang-orang yang berada di Arafah. Tapi bagi orang yang berada di luar Arafah, seperti kita yang saat ini tidak melaksanakan haji, ini disunahkan, ya, ditekankan untuk melaksanakan puasa pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu innallahi subhanahu wa la ahabba ilayhi al-amala fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Azza wa Jalla dan amal saleh lebih dicintai olehnya daripada hari-hari yang 10 ini. Maka perbanyaklah di hari-hari yang 10 ini mengucap tahlil, takbir, dan tahmid. Ya, memperbanyak la ilaha illallah, memperbanyak membaca Allahu Akbar, memperbanyak membaca alhamdulillah. Ini zikir-zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun diucapkan. Tapi ketika diucapkan pada hari-hari ini, itu lebih dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah, ya, beliau ini yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas yang di atas, dikisahkan bahwa Sa'id Ibnu Jubair, "Idza dakhalatil ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakad yaqdiru alaihi." Sa'id Ibnu Jubair ketika beliau kedatangi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau beda. Dalam beribadahnya berijtihad. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah, meningkatkan ibadahnya itu, tidak seperti biasanya. Ya, meningkatkan sholatnya, meningkatkan zikirnya, meningkatkan saumnya, meningkatkan sedekahnya. Ya, berbeda sekali dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Nah, ini pun bisa kita ambil pelajaran bahwa kita pun harus membedakan antara hari-hari ini dengan hari-hari yang biasa kita lalui. Ya, isi hari-hari ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair juga, beliau mengatakan, "La tutfi'u surajakum layalil asyr." Janganlah kalian memadamkan lampu-lampu kalian pada malam-malam 10 ini. Ini kiasan untuk banyak qiraah. Artinya, ya, banyak baca Al-Quran. baca Al-Quran membutuhkan lampu. Sehingga beliau mengatakan di sini, jangan kalian matikan lampu-lampu kalian. Ya, jadi penuhi dengan qiraatul Quran. Pada malam-malam hari, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dikarenakan qiraatul Quran termasuk ke dalam zikir yang teragung, termasuk ke dalam ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang ahlul hadis, ya bahkan beliau ini Amirul Mukminin fil hadis, Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan, "Walladzi yadhhar anna as-sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjah lima kan ijtima'i ummahatil ibadah fihi." Ini ada rahasia kenapa hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah ini begitu istimewa. Nah, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan sebabnya, kata beliau, dikarenakan ummahatul ibadah ini kumpul di hari-hari ini. Jadi induk-induk ibadah terdapat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang tidak terdapat di hari-hari yang lain. Apa itu? Wahiya shalah wasiyam wassadaqah walhajj. Ada salat, kalau salat jelas. Ada di hari-hari yang lain, ya, tapi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pun ada. Wasiyam disunahkan tanggal 9 terkhususnya, 9 Dzulhijjah. Ya, disunahkan. Wassadaqah. Sedekah termasuk ke dalam sedekah yang besar, yaitu menyembelih. Menyembelih hewan. Ya, kambing, sapi ataupun unta yang terdapat di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 10 setelah imam salat. Wal haji dan juga haji. Ini haji ini kekhususan yang ada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang tidak terdapat di hari-hari yang lain. Nah, ini ya alasan menurut Ibnu Hajar rahimahullah kenapa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa, dikarenakan ya ummahatul ibadah atau pokok-pokok ibadah itu terangkum di 10 hari ini. Ada salat, ada siam, ada sedekah, ada haji dan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian Ibnu Rajab rahimahullah beliau mengatakan, ya, ketika kaum mukminin itu telah diberikan kecintaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyaksikan Baitul Haram, ya, untuk menyaksikan Ka'bah, untuk berkunjung ke sana, dan tidak seluruh orang bisa ke sana. Ya, hanya orang-orang yang bisa saja, yang mampu saja, yang diwajibkan ke sana. Itu pun hanya setahun sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan fadilah juga kepada orang-orang yang tidak bisa ke sana. Yaitu ditingkatkannya ya nilai ibadah ketika dilaksanakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi ini termasuk ke dalam musim berkah gitu ya. Jadi ada musim-musim. Dalam Islam itu ada musim-musim. Ada musimnya untuk meraih keberkahan itu dibanding dengan hari-hari yang lain. Nah, sehingga dengan keberkahan yang terkandung dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini bisa dinikmati baik orang-orang yang pergi melakukan haji ataupun orang-orang yang tidak melakukan haji. Dikarenakan kelemahan, dikarenakan mungkin jalannya sedang tidak aman, gitu ya. Dikarenakan penguasa yang zalim, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman haji. Nah, ini orang-orang yang terhalangi ya dari melaksanakan haji, mereka pun masih bisa meraih pahala-pahala yang begitu banyak dengan cara mengisi hari-hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan beramal salih. Pernah Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya, ya, ditanya tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mana yang lebih afdol? Ya, manakah yang lebih afdol? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Nah, dijawab oleh beliau rahimahullah, ayyamu asyri Dzulhijjah afdal min ayyamil asyri min Ramadan. siang hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada siang hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Walayalil ashril awakhir min Ramadan afdal min layali ashri Dzulhijjah. Akan tetapi pada malam-malam hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih afdal daripada malam-malam hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini untuk menggabungkan kedua hal. Dikarenakan keduanya memang afdal. Ya, sehingga Ibnu Taimiyah mengambil istinbat kalau siang harinya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi malam harinya dikarenakan bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar sedangkan di bulan Dzulhijjah tidak ada, maka 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada malam-malam 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini dari ini semua ya, kita mengambil satu pelajaran yang berharga bahwa ibadah kita harus ditingkatkan. Taqarrub kita kepada Allah Azza wa Jalla harus ditingkatkan. Ini benar-benar musiman. Hanya 10 hari. Ya, orang kalau sedang menggelar diskon 10 hari itu rebutan. 10 hari. Tidak mau ketinggalan. Nah, ini pun 10 hari. Sebentar lagi akan ditutup musiman ini. Ya, sehingga di waktu-waktu yang tersisa, ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberikan kekuatan untuk banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan qiraatul Qur'annya, dengan zikirnya, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan silaturahimnya, dengan qiraatul kutubnya, ya, dengan belajar mengajarnya. Banyak sekali ibadah-ibadah ya, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terlebih kalau dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan orang-orang yang mampu melakukan ini pada hakikatnya, ya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sebab ini adalah syiar-syiar Allah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk ke dalam syiar Allah yang harus diagungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya, hal itu siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka hal itu termasuk ke dalam ketakwaan hati. Ya, jadi hanya orang-orang bertakwa yang bisa melakukan hal ini. Ya. Dan juga ia dilakukan dengan cara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang akan diterima adalah ketakwaan, bukan daging kurbannya, bukan darah yang mengalirnya. Ya, yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Ya, niat yang bersih. Ya, dan juga memang ibadah-ibadah yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, daging dan darah itu tidak akan sampai pada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, ya, yang sampai adalah takwa di antara kalian. Sehingga seluruh amal ibadah ini harus dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ya. Ini mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah ini dengan baik dan benar. Wallahu a'lam. مسطعة في دنيا الفنا بهداه